Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan faslun, pasal yang baru. Qala al-ulama'u wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairi sahihin niyyah. Al-Imam An-Nawawi membawakan perkataan para ulama, namun beliau tidak menyebutkan secara pasti siapa ulama yang dimaksud. Hendaknya seseorang pengajar Al-Quran tidaklah dia berhenti dari mengajar. Tidaklah dia berhenti dari mengajar seseorang likaunihi ghairi sahihin niyyah, karena ia niatnya tidak sahih atau niatnya tidak ikhlas. Barangkali baik ini berlaku untuk si adab ini sebagaimana dimasukkan oleh Imam Nawawi, masuk ke dalam adab pengajar Al-Quran maupun pelajar Al-Quran. Barangkali di awal mengajar, orang yang mengajar Al-Quran dia tidak ikhlas. Atau pelajar Al-Quran di awal dia belajar, ia tidak ikhlas. Tapi ada niat yang lain. Tapi dijelaskan oleh para ulama, hendaknya dia tidak berhenti dari mengajar atau dari belajarnya tersebut. Likaunihi ghairi sahihin niyyah. Walaupun keadaan awalnya dia tidak, niatnya tidak sahih, tidak ikhlas. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyyatun. Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Ahlul Kufah, Imam Ahlul Hadith, satu tabaqah dengan Imam Malik. Dan beliau punya madhab tersendiri, hanya saja madhab beliau tidak bertahan. Kata Sufyan Al-Thawri, talabuhum lil ilmi niyyah. Orang pelajar, penuntut ilmu, mereka bepergian dalam langkah menuntut ilmu itu pun sudah dianggap sebagai niat. Yaitu apa? Terutama para pelajar atau para penuntut ilmu Al-Quran ataupun penuntut ilmu yang lainnya, yang dia safar dari negerinya, pergi keluar jauh dari negerinya, berpisah dengan keluarganya. Dia bahkan menginfakkan harta yang tidak sedikit dalam proses belajar tersebut. Yang dia bahkan mungkin pergi bertahun dari negerinya, terasing di negeri yang lain, baik itu masih di satu negara atau ke negara yang lain. Talabuhum lil ilmi niyyah, yang mereka bersusah-susah seperti ini dalam rangka menuntut ilmu itu pun sudah dianggap sebagai niat yang baik, menunjukkan niat dia yang jujur dalam menuntut ilmu sebagaimana para ulama terdahulu, terutama para ulama hadis yang mereka bepergian jauh dari negerinya mencari para ulama hadis. Al-Imam Bukhari keluar dari negerinya Bukhara yang sekarang di Uzbekistan, keluar ke negeri-negeri Khurasan yang sekarang daerah Iran dan sekitarnya, pergi ke Irak, pergi berhaji sekaligus untuk belajar hadis, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, keliling dunia yang sebagian besarnya ditempuh dengan jalan kaki dalam rangka menuntut ilmu. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, begitu pula anak dari Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, mereka mengkisahkan perjalanan mereka menuntut ilmu yang itu berjalan kaki. Setelah 5000 farsakh tidak lagi menghitung langkah mereka dalam menuntut ilmu. Setelah ribuan kilo jauh mereka menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu. Baqi bin Makhlad Al-Andalusi dari Andalus, sekarang itu Spanyol, pergi jauh dari Spanyol menempuh perjalanan benua Afrika sampai ke Baghdad untuk belajar hadis dari Imam Ahmad, hingga pulang ke negerinya Andalus membawa ilmu yang sangat banyak. Dan masih banyak contohnya para ulama terdahulu, mereka berjalan jauh, bersusah payah, menginfakkan harta yang tidak sedikit dalam rangka menuntut ilmu, yang itu sudah menunjukkan tentang keikhlasan mereka dalam menuntut ilmu. Dan walaupun di awal, sebagaimana perkataan para ulama, ada kalanya penuntut ilmu, adapun orang yang mengajarkan ilmu, di awalnya mungkin dia tidak ikhlas, tapi hendaknya tetap dia belajar. Kenapa? Karena ilmu agama ilmu Islam, baik itu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fikih dan lainnya, ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia miliki itu sebenarnya akan senantiasa mengajaknya kepada Allah, mengajaknya untuk ikhlas. Mungkin di awalnya dia tidak ikhlas, tapi insya Allah diharapkan kedepannya dia akan menjadi ikhlas. Sebagaimana perkataan para ulama yang dibawakan selanjutnya oleh Al-Imam An-Nawawi, "Talabna al-ilma li ghairi Allah ta'ala fa aba an yakuna illa lillah." Awalnya kami menuntut ilmu li ghairi Allah, bukan karena Allah. Ini perkataan para ulama terdahulu, bukan perkataan orang-orang sekarang. Tapi para ulama terdahulu mungkin di awalnya mereka pun awal niat menuntut ilmu bukan karena Allah. Mungkin karena riya atau karena ingin jadi qadhi, karena ulama terdahulu apabila mereka belajar, jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh ulama itu qadhi atau bahkan qadhil qudhat. Awalnya mungkin belajar, para ulama terdahulu tidak ikhlas. Fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Tapi ilmu itu enggan kecuali hanya kepada Allah saja. Ilmu yang kita pelajari itu senantiasa mengajak kita supaya kita mengikhlaskan niat. Sebagaimana kita pelajari di awal kitab ini dan kitab-kitab para ulama yang lainnya, selalu di awal para ulama menekankan tentang ikhlas dalam menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis pertama tentang niat yang para ulama terdahulu, semua kitab-kitab mereka pasti di awal pembahasannya selalu diawali dengan pembahasan memperbarui niat, memperbaiki niat kita dalam belajar maupun dalam mengajar. Jadi hendaknya tetap kita terus berusaha belajar dan terus memperbaiki niat kita agar ikhlas karena Allah Ta'ala.